Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi't. Allahumma faqihna fi dinik, wa'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal-amal, wazidna ilman ya arhamar rahimin. Qala Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad al-Abdul Latif rahimahullah fi dhawabit al-jarh wa ta'lil, al-faslu al-rabi' ma la yata'allaku bil-adalati wala bil-dabati ghaliban. Sekarang merupakan jarah jenis yang ketiga, yaitu jarah yang tidak terkait dengan adalah dan dhabt ghaliban, yakni umumnya jarah ini tidak terkait dengan al adalah wa dhabt. Nah, sudah selesai sebelumnya di al faslu tsani berkenaan dengan ma yata'allaqu bil adalati wa dhabti ma'an, ma yata'allaqu bil dhabti bil adalati wa dhabti ma'an. Kemudian yang kedua adalah ma yata'allaku bil adalah faqat. Kemudian yang ketiga ma yata'allaku bil dhabti faqat. Kemudian yang terakhir di sini yang keempat ma la yata'allaku bil adalati wala dhabti ghaliban. Yakni kritikan-kritikan ya pada hadis yang secara umum tidak berkenaan dengan adalah dan juga tidak berkenaan dengan dhabt. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, al-qismu rabi' ma la yata'allaqu bil adalati wala dhabti wala bil dhabti ghaliban, wa huwa salasatu aujuh. Ada tiga kritikan terhadap suatu hadis ya, terhadap seorang perawi maksud saya ya, ada tiga kritikan pada seorang perawi yang umumnya kritikan ini tidak berkenaan dengan adalah dan juga tidak berkenaan dengan dhabt. Ini pada kemana? Baru 4 orang saya lihat. Baik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baru berlima. Taib. Mas'ulnya dicatat ya. Mas'ulnya dicatat. Siapa yang sering terlambat masuk kelas? Qala rahimahullah wa huwa salasatu aujuh hiya. Kritikan pada hadis yang secara umum biasanya tidak berkaitan dengan adalah dalam dhabt ada tiga. Awalan at-tadlis, tsanian kasratul irsal, salisan kasratul riwayati anil majhulin. Nah, yang pertama adalah melakukan tadlis, di mana pelaku tadlis dinamakan al-mudallis. Kemudian kasratul irsal, sering melakukan irsal. Yang dimaksud di sini irsal adalah mursalul khafi. Ya, mursal al-khafi. Nah, dan pelakunya dinamakan al-mursil. Pelakunya dinamakan al-mursil, bukan mursal yang bukan mursal riwayat tabi'in anin nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ya. Tapi yang dimaksud di sini kasratul irsal yakni irsalul khafi. Irsal al-khafi dan pelakunya dinamakan al-mursil. Dan yang ketiga kasratul riwayah anil majhulina wal matrukin. Nah, terlalu banyak meriwayatkan dari majhulin dan matrukin, dan ini menunjukkan orangnya tasahul. Orangnya tasahul karena terlalu gampang atau banyak meriwayatkan dari al-majhulin wal matrukin. Taib, ini tiga jenis kritikan yang secara umum biasanya tidak terkait dengan adalah dan tidak juga berkenaan dengan dhabt. Al-wajhul awwal. Taib, sebelumnya qala rahimahullah fil Hamish, hakabnu Shalahi an fariqin min ahli al-hadisi wal fuqaha'i i'tibara tadlisi jarhan fir rawi. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, mengapa tadlis dimasukkan dalam kategori jarah dalam pembahasan ini? Walaupun jarahnya di sini tidak berkenaan dengan adalah dan tidak berkenaan dengan babat ghaliban. Mengapa tadlis dimasukkan dalam kategori jarah? Kata beliau, Ibnu Salam mengutip pendapat dari sebagian ahli hadis wal fuqaha di mana mereka menjadikan tadlis sebagai jarah pada seorang perawi. Wa annahum qalu la tuqbalu riwayatuhu bihalin biharin bayyana as-samaa'a aw lam taib bayyana as-samaa'a aw lam yubayyin. 6. Mereka mengatakan kami tidak menerima atau tidak diterima riwayat mudallis bihal sama sekali. Bagaimanapun keadaannya, riwayat seorang mudallis tidak diterima, baik dia bayyana as-samaa', yakni sarraha bis-samaa', ya dia menggunakan lafaz tahdits aw lam yubayyin ataukah dia menggunakan an-anah. 6. Kemudian setelah menyebutkan pendapat ini, ثم اختار التفصيل التفصيل بقبول ما صرح فيه المدلس بالسماع دون ما لم يصرح بسماعه. Dan apa? Kemudian Ibnu Salah memilih pendapat yang merinci, yaitu merinci riwayat mudallis antara apa yang riwayat yang sarraha fihi bisama, yang dia meriwayatkan dengan lafaz tahdits haddatsana sami'tu dan semacamnya, dan tidak menerima riwayat yang lam yusarrih bisama seperti an-anah. Tapi mengapa tadlis dikategorikan jarah? Kata beliau, wa inna ma'tabara wa inna ma'tubira tadlisu jarha lima fihi minat tuhmati wal gish haitsu adala anil kashfi ila al ihtimal. Kata beliau, tadlis dianggap sebagai jarah karena pada perbuatan tadlis ada tuhmah wal gish. Ya, ada apa namanya, orang akan berburuk sangka kepadanya. 6. Kemudian al-ghish, ada bentuk menipu. Ya. Dan kata Nabi SAW, man ghasya falaysa minna. Bagaimana bentuk tuhma dan ghish-ghishnya? Di mana dia adalah berpaling, yakni tidak mau menyingkap hakikat sebenarnya dari riwayatnya, ya, yakni dengan jelas mengatakan saya mendengar atau tidak mendengar, itu namanya kasyaf. Yakni dia menyingkap, menjelaskan secara jelas saya mendengar atau tidak mendengar. Dia adalah ila al-ihtimal, dia justru memakai lafaz-lafaz yang menunjukkan ada kemungkinan mendengar, ada kemungkinan tidak, yaitu lafaz an. Wa kadat tashabbu' bima lam yu'ta, dan ini juga bisa masuk dalam kategori tashabbu' bima lam yu'ta, yakni dia mendapatkan apresiasi dari sesuatu yang dia tidak lakukan. Dia mendapatkan apa? Apresiasi dari sesuatu yang dia tidak lakukan. Yani, misalnya dia tidak mendengar dari seorang guru, cuman dia tidak mau dikatakan tidak mendengar, akhirnya dia menggunakan an, dan dia tidak berdusta. Cuman dia ingin mengesankan bahwa dia mendengar dari guru itu, padahal tidak. Ini namanya tasyabbu' bima lam yu'ta. 6. Di mana bentuknya tasyabbu' bima lam yu'ta? Haitsu yuhimu as-sama'a lima lam yasma'. Ya, lima lam yasma', di mana dia mengesankan bahwa dia mendengar hadis yang dia tidak dengar secara langsung. Wal ulu, atau kalau dia menggugurkan perawi dalam sanatnya, mungkin bisa jadi juga dia menginginkan sanatnya ulu supaya sanatnya lebih pendek. Dia menggugurkan perawi. Wal hadisa wal uluwa wal hadisu indahu binuzul. Sementara hadisnya aslinya nazil sanatnya, cuman karena dia ingin ulu, dia hapuskan perawi dalam sanad dan dia mentadlis. Jelas ya? Taib, ini penjelasan dari para ulama yang menganggap bahwa jarah itu tadlis. Tadlis itu adalah jarah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kala bisi tsaubai zur. Orang yang mendapatkan keuntungan ya dalam bentuk apapun dari sesuatu yang dia tidak diberikan, maka bagikan dia memakai dua pakaian kedustaan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala iskala fi jarhi tadlisi wal irsal li adalati man fa'alahu mustahillan lahu bi isqafi rawin dha'ifin ya'taqidu dha'fahu wa ya'lamu annahu kadzalika inda ghairi. Jadi di atas beliau sudah mengisyaratkan adanya khilaf dari kutipan Ibnu Salah. Iya. Cuman kemudian beliau di sini menyebutkan mahallul ijma', mahallul ittifaq antara ulama yang mengatakan tadlis itu jarah dengan ulama yang mengatakan tadlis itu bukan jarah. Apa mahalul ittifaknya mereka? Kata beliau, wala iskal, tidak diragukan bahwa apa seorang mudallis ya dan apa yang melakukan irsal itu dijarah adalahnya. Dijarah adalahnya kapan? Man fa'alahu mustahilan lahu. Kalau dia melakukannya dalam keadaan menghalalkannya. Maksudnya menghalalkan gimana? Ya, bi isqati rawi dhaif. Dia menghalalkan, membolehkan untuk menggugurkan perawi dhaif di dalam sanad di mana dia sendiri ya'taqidu dha'fahu. Dia sendiri meyakini ini rawi dhaif dan dia juga tahu ini rawi dhaif menurut ulama lain. Yakni ini rawi sepakat ulama dhaifnya. Saya juga yakini dhaifnya. Cuman saya sengaja gugurkan supaya orang-orang menerima hadis saya. Ini tidak halal dilakukan. Ya, tidak halal dilakukan. Jelas sampai sini? Kebanyakan orang-orang yang melakukan tadlis, biasanya alasannya bukan karena ini. Bukan karena dia tahu ini dhaif. Ya. Atau bukan karena dia sendiri meyakini dhaif. Biasanya ya melakukan tadlis karena misalnya gurunya itu dikenal ada kelas dengan dia sehingga dia menggugurkan. Atau misalnya karena gurunya terlalu muda. Iya. Gengsi. Ataukah misalnya karena menurut dia guru saya ini thiqah walaupun menurut ulama lain dhaif, tapi menurut saya thiqah. Cuman kalau saya sebutkan akan didhaifkan. Maka mending saya tidak sebutkan. Ya, jelas ya? Nah, yang seperti ini tidak sampai dalam jenjang haram tentunya. Yang dimasukkan di sini dalam jenjang haram adalah dia tahu dia sendiri yakini guru saya ini dhaif. Dan dia juga tahu orang ulama lain menghukumi guru saya ini dhaif. Dia sendiri meyakini dhaifnya, lantas sengaja menyembunyikannya. Maka ini tidak halal. Jelas ya? Karena masalahnya kamu sendiri meyakini apa? Dhaifnya. Beda kalau kamu meyakini sikohnya dan orang lain meyakini dhaifnya, tidak ada tidak termasuk dalam perkara yang dianggap menipu dan semacamnya karena dia meyakini sikohnya. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. 6. Ala kulli hal, apakah tadlis itu jarah? Ya, wallahu taala alam bisawab. Yang nampak dari amalan para ulama ya bahwa tadlis itu fi nafsihi laisa bijarah. Jelas ya? Tadlis itu pada dasarnya fi aslihi laisa bijarah. Tadlis itu asalnya bukan jarah, itu asal. Makanya sudah berlalu dan mungkin akan disebutkan nanti di sini, ya, akan disebutkan di sini oleh apa namanya? Penulis rahimahullahu taala marawatib bil mudallisin bahwa tidak semua tadlis itu jarah. Ya, kita sudah sebutkan maratibut tadlis menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar di mana beliau membagi mudallisin menjadi 5, kan begitu? Ya, menjadi 5 tabaqat. Di mana tabaqat pertama dan tabaqat kedua ini mudallis tapi diterima riwayatnya secara mutlak walaupun dia menggunakan anana, padahal dia mudallis. Kenapa? Karena tabaqat pertama dan yang kedua sangat jarang sekali mereka melakukan tadlis atau sedikit sekali mereka melakukan tadlis. Menunjukkan asal tadlis itu tidak bukan jarah. Di antara yang disebutkan melakukan tadlis Sufyan ibn Uyainah, dan tidak ada ulama yang melemahkan ibn Uyainah hanya karena beliau melakukan tadlis. Imam Malik rahimahullah juga disebutkan di antaranya yang kadang melakukan tadlis. 6. Maka tadlis fi nafsihi laisa bijarah, bukan jarah. Jelas sampai sini? Yang dijadikan bahan jarah oleh para ulama kalau dia terlalu banyak mentadlis. Terlalu banyak mentadlis sebagaimana tabaqat ketiga dan keempat dalam tabaqat mudallisnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Kita sudah sebutkan ya bahwa tabaqat 3 dan keempat menurut Ibnu Hajar ini rawi mudallis tidak diterima kalau dia menggunakan an. Sudah berlalu dalam Nuzhatun Nazar ya, kita bahas ini dan juga dalam ikhtisar ulumul hadis bahwa tabaqat 3 dan keempat didhaifkan atau dinyatakan riwayatnya dhaif kalau menggunakan an. Nah, kenapa? Karena dia banyak melakukan tadlis. Maka kasratut tadlis ini merupakan apa? Merupakan sababul jarah. Ataukah dia banyak mentadlis dari ad-du'afa wal matrukin? Atau dia biasa atau sering mentadlis dari ad-du'afa wal matrukin dan ini bisa dimasukkan dalam perkara yang ketiga, kasratur riwayah anil majhulin wal matrukin. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau kita mau menggunakan istilah yang lebih detail di sini, kata beliau wa huwa salahatu aujuh, yang pertama tadlis, yang kedua kasratul isar, irsal, selayaknya juga ditambahkan di situ di poin yang pertama kasratut tadlis. Karena itu yang merupakan jarah, bukan tadlisnya. Jelas ya? Sekedar tadlis, maka banyak ulama yang melakukan tadlis. Sekali dua kali, yes, jarang melakukan tadlis. Walaupun mereka pernah melakukannya, maka itu bukan merupakan jarah. Yang merupakan jarah adalah ketika si perawi melakukan apa? Kasratu at-tadlis. terlalu banyak melakukan tadlis. Nah, ini yang menjadi jarah. Selanjutnya beliau akan masuk menjelaskan wajah yang pertama, kata beliau al-wajhul awwal at-tadlis. Dan kita katakan yang benarnya yang dimaksud di sini adalah, atau yang benarnya dalam masalah ini adalah, bahwa yang menjadi jarah adalah kasratut tadlis, bukan tadlis fi nafsil amr, tapi kasrat. Kata beliau wa huwa salasatu aqsam, ada tiga jenis tadlis. Hiya tadlisul isnad, kita bacakan secara umum. Sanian tadlisut taswiyah, wa salisan tadlis asyuyukh. Salisan tadlis asyuyukh. Nah, ini tiga jenis tadlis. Sebagian ulama ada yang memasukkan tadlisut taswiyah ke dalam kategori tadlisul isnad. Ya, ada yang memasukkan tadlisut taswiyah ke dalam tadlis al-isnad dan ada yang menyendirikan. Dan di sini penulis rahimahullah menyebutkan tiga jenis tadlis, yakni yang paling masyhur, yang paling sering terjadi. Yang paling sering terjadi. Tadlisul isnad dan tadlis asyuyukh. Kemudian tadlis at-taswiyah. Ada dua tadlis yang lain yang tidak disebutkan oleh beliau. Ini juga jenis tadlis, namun beliau tidak menyebutkannya karena mungkin tidak sering-sering terjadi. Ya, seperti misalnya tadlis sukut, tadlis as-sukut dan tadlis al-ataf. Tadlis as-sukut dan tadlis al-ataf. Ya, ini sudah kita terangkan di pembahasan mustalahul hadis. Nah, namun di sini beliau menyebutkan tiga karena ini yang masyhur dan yang paling sering terjadi. 6. Qala rahimahullahu taala tadlisul isnad. Apa definisi tadlisul isnad? Kata beliau an yarwi rawi amma laqiyahu ma lam yasma'hu minhu bi sighatin tahtamilu as-sama'a wa adamah. Ka an yaqula an fulan au anna fulanan qal. Naam. Kata penulis rahimahullah, tadlis isnad adalah ayyaru yarawi, seorang perawi meriwayatkan ammal laqiyahu, dari orang yang dia pernah berjumpa dengannya. Kita tambih kembali bahwa istilah liqa dalam pembahasan ini bermakna sama. Perhatikan ya, istilah liqa di sini bermakna sama. Kalau dikatakan laqiyahu, yakni sami'a minhu. Bukan sekedar berjumpa, cuman ngobrol biasa terus tidak mengambil riwayat. Bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksud liqa dalam pembahasan ini adalah sama. Kalau dikatakan apa? Fulan, ya. Laqiya fulanan, yakni sami'a minhu. Jadi maksud amman laqiyahu, yakni amman sami'a minhu. Riwayat seorang perawi yang dia pernah mendengar hadis darinya. Yakni dia gurunya hakikatan. Betul-betul gurunya. Karena dia pernah meriwayatkan hadis, mendengar hadis darinya. Namun, hadis yang dia riwayatkan sekarang, ma lam yasma'ahu minhu. Dia tidak mendengarnya darinya. Kemudian, dia menggunakan sigah yang tahtamilus sama wa adamah. Yang menggunakan sigah yang ihtimal mendengar atau tidak mendengar. Seperti anfulan atau annafulanan qal. Anfulan dikatakan an'anah. Anna fulanan qala dikatakan apa an anah. An anah sama an anah bagi ain. An fulan. Ya. Hadis yang di dalamnya ada an anah dikatakan al mu'an'an. Atau riwayat ya, riwayat mata rantai yang menggunakan an dikatakan mu'an'an. Sementara mata rantai sanad yang menggunakan annahu qal dikatakan al mu'an'an bil hamzah. Fi mawdhi'ain al-mu'an'an. Taib. Ini definisi tadlisul isnad. Ya. Labas kita jelaskan sedikit walaupun sebenarnya di sini pembahasannya tentang teori ini di pembahasan mustalahul hadis ya. 6. Di sini fokusnya ke masalah jarah wa ta'dilnya. Adapun definisi tadlis dan semacamnya ini intinya di mustalahul hadis tentunya pembahasannya. Cuman inti apa yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, ini definisi tadlis yang sesuai dengan ta'rifnya Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ini definisi tadlis al-isnad. Yaitu seorang perawi meriwayatkan, si mudallis ini dia meriwayatkan dari gurunya. Memang gurunya. Dia pernah mendengar hadis darinya. Misalnya ada 500 riwayat dia sudah dengar dari gurunya. Dia datang kepada seorang guru, berguru selama sepekan misalnya, mengambil semua hadis-hadis gurunya selama sepekan itu. Banyak diambil riwayat. Ya. Namun, di salah satu hari dia sakit, tidak hadir misalnya, atau ada uzur dia tidak hadir. Besoknya dia datang ke teman, datang kemudian tanya ke temannya, kemarin berapa hadis yang ditulis? Dia katakan kemarin ada 10 hadis saja, misalnya. Ada 10 hadis saja. Maka dia pun berkata kepada temannya, kamu bacakan kepada saya 10 hadis tersebut. Ya, karena bukan hal yang sopan meminta kepada guru mengulangi. Ya, itu resiko kamu, kamu yang ketinggalan. Kecuali kalau gurunya mengizinkan atau gurunya apa? Kecuali kalau gurunya mengulangi dengan sendirinya. Nah, maka dia pun mendengar 10 hadis ini dari temannya. Jadi dia meriwayatkan 500 hadis, dari 500 itu 10 hadis lewat jalur temannya. Ya, lewat jalur temannya. Kemudian ketika meriwayatkan 10 hadis ini, yakni ketika dia menceritakan 10 hadis ini kepada muridnya, dia tidak menyebutkan temannya, dia gugurkan. Dia mengatakan apa? An syaikhi fulan, langsung dari gurunya yang tadi. Langsung dari gurunya dan tidak menyebutkan temannya, padahal untuk 10 hadis ini dia pakai perantara temannya, enggak langsung ke gurunya. 490 hadis dia riwayatkan langsung dari gurunya, sementara 10 hadis lewat perantaraan temannya. Nah, karena mungkin dia berpikir tanggung, ya, toh ini teman saya sikoh terpercaya, ya, betul-betul 10 hadis ini kemarin, saya sudah tanya beberapa teman saya yang lain yang hadir kemarin, betul ini hadisnya, iya betul, ya sudah, ini saya pastikan benar 10 hadis ini dari guru saya. Cuman, nah, digugurkan temannya, imma karena dia menuntut ulul isnad, sanadnya Ali, atau yang niat-niat yang lain. Maka dia pun menggugurkan temannya ini, dalam 10 hadis ini, dan langsung meriwayatkan dari gurunya dengan lafaz, kalau dia menggunakan kata sami'tu, maka dia kadzab. Dan dia bukan kadzab, dia thiqah. Cuman apa? Dia mengejar hal-hal tertentu, apakah ulul isnad atau hal-hal yang lain. Akhirnya apa? Dia menggunakan sigo yang tidak menunjukkan dia mendengar, tapi juga tidak menunjukkan dia tidak mendengar. Yaitu sigo tahtamilu al-liqa. Ada ihtimal dia sama, ada juga ihtimal dia tidak sama. Yaitu an-anah atau annahu qal, anna fulanan qal. Jelas ya? 6. Maka pada dasarnya seorang, ketika dia memeriksa sanad fulan an-fulan dari gurunya. Wah, memang dia memang gurunya meriwayatkan 490 hadis. Padahal kenyataannya di hadis yang sekarang ini yang ditadlis ada temannya di situ digugurkan. Nah, itu maksudnya di sini. Seorang perawi meriwayatkan dari orang yang laqiyahu, yang dia berguru kepadanya, yang dia punya masmu'at sama darinya. Tapi untuk hadis yang ditadlis ini malam yasma'uhu minhu. Dia tidak mendengarnya sebenarnya. Yang lain iya dia dengar, tapi untuk hadis yang ditadlis dia tidak dengar. Dia pakai perantara. Namun perantaranya digugurkan, ya. Kemudian dia membawakan sigo riwayatnya dengan sigo tahtamidus sama wa adamah. Baik. Qala al-musannifu hafizah rahimahullah fi al-hamish, wa qad i'tabara ibn as-salahi riwayat ar-rawi amman asaruhu wa lam yalqahu muhiman annahu laqiyahu wa sami'a minhu juz'an min at-tadlis al-isnad wa dhalika huwa al-irsal al-khafi. Naam. Ini tambih dari penulis rahimahullah taala, bahwa Ibnu Salah, demikian pula Ibnu Katsir, sudah berlalu dalam ikhtisar ulumul hadis, Ibnu Salah menganggap bahwa riwayat seorang perawi dari orang yang dia semasa dengannya, walam yalqahu, walaupun dia tidak pernah berjumpa dan berguru dengannya, tidak ada masmuatnya dari orang itu, cuman satu masa dengannya, ya, dan ketika dia meriwayatkan darinya, dia memberikan iham, kesan bahwa dia seakan-akan dia mendengar, ini Ibnu Salah menganggapnya bagian dari tadlis. Tapi kata penulis, wadhalika huwal irsalul khafi. Yang benarnya ini irsalul khafi, bukan tadlis. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa perbedaan antara irsal atau salah satu perbedaan mendasar antara irsal dengan tadlis adalah pada masalah guru. Kalau tadlis, gurunya dalam sanad itu betul-betul gurunya, dia punya masmuat dari guru tersebut. Cuman untuk hadis yang dia tadlis, dia tidak mendengarnya langsung. Berbeda dengan irsalul khafi, pelaku mursil ini memang tidak punya riwayat dari gurunya, tidak punya masmuat dari gurunya dalam sanad. Memang tidak pernah berjumpa, tidak pernah meriwayatkan, walaupun dia satu masa memungkinkan bertemu, berjumpa. Ya, imkanul liqa. Baik, ini perbedaan mendasar atau salah satu perbedaan mendasar antara tadlis dan al-irsalul khafi. Baik, sanian tadlisu taswiyah. Apa itu tadlis taswiyah? Taswiyah artinya meratakan, ya. Nah, meluruskan. seakan-akan ada yang mengganjal, ada yang bengkok, kemudian dihilangkan yang bengkok itu, kemudian diluruskan. Ya. Nah. Kata beliau, an yarwiyal mudallis haditha yusarrihu fihi bis-sama' min syaikhihi thumma yusqitu min al-isnadi rawi yang dha'ifa min baini thiqatain laqiya ahaduhuma al-akhar wa laysa al-awwalu minhumā bimudallis wa ya'ti al-mudallisu bilafdhin muhtamal li sama'i awwali thiqatain min al-akhar fa yastawi al-isnadu kulluhu thiqat. Baik. Sebelumnya tadlisul isnad tentunya ya, pelaku tadlisul isnad yang masyhur misalnya Abu Ishaq As-Sabi'i, Al-A'mash rahimahullah, Qatadah Ibn Di'amah rahimahullah, dan juga para mudallisin yang lain yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku yang menyebutkan tentang al-mudallisin. Baik, sekarang tadlisul taswiyah. Apa itu tadlisul taswiyah? Beliau menjelaskan bahwa tadlisul taswiyah adalah seorang mudallis meriwayatkan suatu hadis, yarwiya hadisa, di mana yusarrihu fihi bis-sama' min syekhi. Dia mentasrih bahwa dia mendengar hadis ini dari gurunya. Yani si mudallis berkata, sami'tu haddatsana akhbarona fulan. Jadi dia mentasrih bis-sama' antara dia dengan gurunya. Antara si mudallis dengan gurunya, ini tasrih bis-sama'. Dan memang betul dia sama. Sekali lagi, mudallis bukan kadzdzab. Maka kalau dia mengatakan haddatsana, berarti dia mendengar. Jadi tadlis taswiyah modelnya adalah antara dia dengan gurunya itu ada sigah tasrih bis-sama. Betul-betul dia mendengar dari gurunya. Berbeda dengan tadlisul isnad sebelumnya. Tadlisul isnad sebelumnya antara dia dengan gurunya sigahnya an. Antara si mudallis dengan gurunya sigahnya an atau annahu qal. Di tadlisul taswiyah antara dia dengan gurunya sigahnya haddatsana, akhbarana, sami itu dan semacamnya. Dari sigo-sigo yang yusari atasri bisama. Kemudian, summa yusqitu minal isnadi rawi yang do'aifa baina siqotain. Kemudian dia menggugurkan, ya, menggugurkan dalam sanad seorang perawi yang do'if. Antara dua rawi siqah. Antara dua rawi siqah. Nah, jadi ada rawi siqah meriwayatkan dari do'if. Da'if ini meriwayatkan dari siqah. Laqiya ahaduhumul akhar. Di mana siqah satu pernah meriwayatkan langsung dari siqah yang kedua. Maka dia lihat da'if di antara dua siqah dihilangkan. Untuk meluruskan sanad. Yakni membersihkan sanad. Walaysal awwalu minhuma bimudallis. Dan siqah yang pertama bukan mudallis. Siqah yang pertama bukan mudallis. Kemudian jadi sirahnya adalah, jadi seorang mudallis meriwayatkan dari gurunya suatu hadis, dan ini yusarrihu bis-sama', dia betul-betul mendengar dari gurunya. Kemudian di atasnya ya, kita sebutkan dulu zahir ucapannya penulis. Di atasnya ada perawi yang siqah. Di mana perawi siqah ini meriwayatkan dari rawi yang dhaif. Ya, misalnya anggaplah siqah A meriwayatkan dari do'if, do'if meriwayatkan dari siqah ba. Kemudian siqah A ini, ya, siqah A ini pernah meriwayatkan langsung dari siqah B. Jadi betul-betul murid dari siqah B. Cuma dalam hadis ini siqah A pakai perantara, perantaranya rawi do'if. Perantaranya rawi do'if. Datang si mudallis, dia lihat sanadnya tidak enak. Kayak enggak lurus gitu. Ini kok ada rawi do'if nyempil di tengah-tengah rawi siqah. Ini merusak ini. Ya, mengganggu. Seandainya dia tidak ada, ini hadis siqah. Ya, ini apa afwan, ini hadis sahih misalnya. Cuman dia masalahnya nih. Nyempil di tengah-tengah rawi siqah. Kemudian ketika dia memeriksa biografi, ternyata siqah 1 pernah meriwayatkan dari siqah 2. Nah, ini kalau saya gugurkan si do'if, tidak akan ada orang yang curiga. Atau mungkin orang yang tidak akan ketahuan. Karena memang siqah A ini memang murid dari siqah B. Maka digugurkanlah apa? Rawi yang do'if tersebut. Jelas sampai sini? Ini apa? Tadlis taswiyah. Ya, maka kata beliau, kemudian karena dia sudah menggugurkan rawi do'if di antara dua siqah, kapan dia pakai siqah tahdis di situ, maka dia kadzib. Maka dia pun menggunakan kata apa? Wa ya'til mudallisu bilafdhin muhtamal. Ini sama. Jelas ya? Jadi menggunakan an-ana juga atau an-ana. Ay anna fulanan qal. Fayastawil isnadu kulluhu thiqat. Maka sanad pun menjadi lurus semuanya, sama siqat rawi-rawinya. Tidak ada lagi rawi dhaif di dalamnya. Baik. Simpelnya, kalau kita mau mendefinisikan tadlis at-taswiyah, simpelnya adalah isqatu ad-dhaif baina thiqatain. Hanya empat kata. Iya. Hanya empat kata. Kesimpulan definisi tadlis taswiyah adalah isqatu dhaif baina thiqatain. Menggugurkan perawi dhaif di antara dua thiqah. Iya, kalau mau ditambahkan lebih jelas, laqiya ahaduhumal akhar. Di mana salah satu dari thiqah ini berjumpa dari dengan atau meriwayatkan dari thiqah yang lainnya itu. Taib. Dan tadlis taswiyah ini syarrut tadlis. Tadlis yang paling buruk dari semua bentuk tadlis. Mengapa? Karena kalau di tadlis isnad, kapan ketahuan siapa yang gugur, ketahuan rawi yang dihilangkan, yang tertuduh ya dianya, dia sebagai pelaku mudallis. Karena si mudallis ini kan menggugurkan rawi antara dia dengan gurunya. Itu tadlis isnad tadi. Menggugurkan perawi antara dia dengan gurunya. Maka kapan diketahui bahwa ternyata ada rawi yang gugur, ya jelas dia yang tertuduh pertama. Sementara, ya otomatis kalau ada yang ketahuan ada rawi yang hilang di sini, maka yang disalahkan bukan dia, tapi rawi siko yang ada di bawahnya. Ini ibarat lempar batu sembunyi tangan. Dia melakukan tadlis, tapi yang kena getahnya adalah rawi siko di bawah rawi do'if tersebut. Dikira dia yang menggugurkan rawi do'if tersebut. Padahal bukan, yang melakukannya mudallis di bawah dia, tabaqatnya. Jelas ya? Ini tadlis, apa dikatakan syarrut tadlis, dikarenakan tadlis taswiyah ini ibarat ya lempar batu sembunyi tangan. Dia yang lakukan, guru-gurunya di atas yang kena getahnya. Kemudian, alasan yang berikutnya dikatakan syarrut tadlis, karena dia lebih sulit untuk dideteksi dibandingkan tadlis isnad. Ya. Kalau tadlis isnad, kita tahu di biografinya dia mudallis. Kita sudah berhati-hati. Tapi kalau tadi sutasu ya, rawi yang hilang itu bukan setelah mudallis, tapi rawi siko. Dan siko ini bukan mudallis, sehingga kita tidak akan ada kecurigaan. Dari awal kita tidak punya kecurigaan dia ada rawi yang hilang di sini. Kenapa? Karena dia ini dua orang siko memang guru dan murid, dan siko yang dibawa ini bukan mudallis, maka tidak ada kecurigaan ada rawi yang hilang. Sehingga bisa menjadi membuat seorang lengah. Dan itu mempersulit untuk mengetahui tadlis taswiyah. Ya, maka ini dua alasan mengapa tadlis taswiyah syar lebih buruk dibandingkan tadlis isnad. Kemudian yang ketiga masalah hukum. Kalau tadi tadlis isnad sudah disebutkan, tadlis isnad hukumnya adalah kapan dia pakai an-anah atau an-anah, maka hukumnya ditolak. Tapi kalau pelaku tadlis isnad muyusarrihu bis sama, maka dihukumi muttasil, diterima. Ya. Sementara tadlis taswiyah, kata para ulama, ada dua pandangan di kalangan para ulama. Kapan tadlis taswiyah diterima? Ada dua pandangan di kalangan ulama mengenai kapan tadlis taswiyah diterima. Pandangan yang pertama mengatakan, nanti tadlis taswiyah diterima kalau dia yusarrihu bisama pada dua tempat. Pada dua tempat. Yani antara dia dengan gurunya, dan antara gurunya yang siqah dengan gurunya siqah di atasnya. Kapan sudah tasri bisama pada dua tempat ini, yakni tempat yang pertama antara si mudallis tadlis taswiyah dengan gurunya, yang kedua antara gurunya yang siqah dengan gurunya lagi di atasnya. Kapan dia mentasri bisama pada dua tabaqat ini, maka aman tadlis taswiyahnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak cukup pada dua tabaqat, melainkan dipersyaratkan pada semua tabaqat di atasnya sampai kepada sahabat. Ya, jadi tidak cukup dia mentasri bersama antara dia dengan gurunya, dengan guru dan dari guru-gurunya di atas, tapi terus sampai ke atas. Ya, terus sampai ke sahabat. Pokoknya harus tasri bersama sampai ke atas. Tidak cukup dua tabaqat. Mengapa? Kata mereka, kalau si mudallis tadlis taswiyah bisa menggugurkan rawi do'if di antara dua rawi siqah pada tabaqat guru-gurunya, maka dia juga bisa melakukan ini pada tabaqat-tabaqat di atasnya. Ya, kapan tabaqat-tabaqat di atasnya dia dapati ada rawi do'if di antara dua siqah, dia bisa gugurkan juga itu. Maka untuk keamanan, jaminan, dipersyaratkan tasribis sama pada semua tabaqat di atasnya mudallisin atau muafan, mulai dari tabaqat dia dengan gurunya terus sampai berakhirnya sanad, dipersyaratkan. Kapan tidak seperti itu, maka ditolak sanadnya, ditolak riwayatnya, yakni dihukumi munqati. Dan ini persyaratan lebih ketat dibandingkan pendapat yang pertama. Iya, walaupun kebanyakan ulama memilih pendapat yang pertama, yakni mencukupkan tasribis sama pada dua tabaqat saja. Wallahu alam bisawab. Kemudian berkenaan dengan pelaku tadlis taswiyah, ada dua orang perawi yang terkenal melakukan tadlis taswiyah. Yang pertama adalah Baqiyah ibn al-Walid, dan yang kedua adalah Al-Walid ibn Muslim. Baqiyah ibn al-Walid dan Al-Walid ibn Muslim. Ayah yang pertama merupakan nama mudallis yang kedua. Baqiyah ibn al-Walid, Al-Walid ibn Muslim. Al-Walid bin Muslim ini biasa meriwayatkan dari Imam Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr. Nah, ini selesai tadlis at-taswiyah dengan hukumnya secara ringkas. Kemudian yang terakhir, tadlis syuyukh. Apa itu tadlis syuyukh? Perbedaan tadlis syuyukh dengan dua tadlis sebelumnya, kalau tadlis al-isnad dengan tadlis at-taswiyah, ada rawi yang digugurkan, dihilangkan. Kalau tadlis syuyukh, tidak ada rawi yang hilang. Jadi sebenarnya tadlis syuyukh ini tidak munqati, tidak terputus sanadnya. Jelas ya? Karena itulah para ulama ketika menyebutkan misalnya jenis-jenis hadis-hadis yang di dalamnya ada saktun khafi, sakat yang tersembunyi, mereka menyebutkan juga di dalamnya tadlis syuyukh, ini hanya mimbab tatmim lil faidah atau tatmiman lil qas lit taksim, hanya untuk menyempurnakan pembagian saja. Tadlis pada dasarnya ada rawi yang gugur. Tapi tidak semua bentuk tadlis ada rawi yang gugur. Jelas ya? Tadlis isnad, tadlis taswiyah ada rawi yang gugur, tapi tadlis syuyukh tidak ada rawi yang gugur. Maka ini bukan masuk dalam kategori apa? Saktun. Iya, ada rawi yang gugur. Enggak. Karena tadlis syuyukh tidak ada rawi yang gugur di dalamnya. Jelas ya? Ya, ini sama seperti ketika nahwiin misalnya membahas dalam marfuat zonantu wa akhwatiha. Zonantu akhwatiha tidak ada yang marfu, kan begitu? Ya, karena isimnya marfu, inna khabarnya marfu, maka wajar masuk di marfuat. Tapi kenapa zonantu masuk dalam marfuat juga? Ya, ini tatmiman ditaksim, menyempurnakan pembagian. Karena inna dan zonna ini apa, nawasikh al-mubtada wal khabar. Sama seperti di sini, ketika disebutkan tadlis ada tiga, dan disebutkan bahwa tadlis bagian dari saktun zahir, afwan, saktun khafi, ya, terputusnya sanad yang sifatnya tersembunyi. Sebenarnya yang terputus sanadnya cuma tadlisul isnad dan tadlis atas ya. Tadlis syuyukh enggak masuk. Enggak ada rawi yang gugur di situ. Enggak terputus sanadnya tadlis syuyukh. Cuma disebutkan juga di sini sebagai penyempurna dari taksim at-tadlis. Jelas ya? Wallahu alam bisawab. Itu dalam pembahasan mustalah ya secara umum. Adapun di sini dimasukkan tadlis syuyukh karena ini juga dianggap sebagai perbuatan yang menurut sebagian ulama merupakan sababul jarah, karena mencoba menyamarkan gurunya supaya enggak dikenal. Apa itu tadlis syuyukh? Kata beliau, ayyaru ya rawi an syaikhin haditha sami'ahu minhu. Sami'ahu minhu, dia mendengar darinya. Tidak ada yang rawi yang hilang. Fayusammihi au yukannihi au yunsibahu au yasifahu bima la yu'rafu bihi likai la yu'raf. Tadlis syuyukh adalah seorang rawi meriwayatkan dari seorang guru hadis yang dia dengar. Ya, namun dia memberikan nama kepada gurunya, au yukannihi, memberikan kunya kepada gurunya, au yunsibahu, atau memberikan nisbat kepada gurunya, au yasifahu, atau menyifati gurunya dengan sifat-sifat, dengan nama, dengan kunya, dengan nisbah yang dia tidak masyhur dengannya, la yu'rafu bi, yang dia tidak dikenal dengannya. Apa tujuannya? Likai la yu'raf, agar gurunya tidak dikenal oleh orang. Ya, jelas ya? Jadi inti dari tadlis syuyukh adalah dia tidak ingin gurunya dikenal. Penyebabnya macam-macam. Mungkin karena gurunya do'if menurut orang lain, tapi menurut dia siqah. Atau dia ingin menuntut, atau misalnya dia ingin dianggap gurunya banyak, padahal sedikit, gurunya cuma 10. Ya, cuman satu guru dikasih beberapa nama, dan ini enggak bohong. Ketika dikatakan dikasih nama, dikasih kunyah, dikasih nisbah, bukan berarti dikasih nama yang bukan namanya, dikasih kunyah yang bukan kunyahnya. Enggak bohong. Memang betul seperti itu. Misalnya dia punya nama Muhammad ibn Abdullah bin Amr. Kadang dikatakan haddatsana Muhammad, kadang dia mengatakan haddatsana ibn Abdullah, atau kadang dia mengatakan haddatsana ibnu Amr, tiga-tiganya benar. Kadang dikatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah, nisbat kepada bapaknya. Kadang dikatakan haddatsana Muhammad bin Amr, nisbat kepada kakeknya. Ini juga enggak bohong. Semuanya. Cuman dia masyhurnya adalah Muhammad bin Abdullah misalnya. Iya. Atau dia nisbatnya Al-Kufi. Ya, dia nisbatnya misalnya ya, dia orang Kufa, ya, dan Kufa di Baghdad, kan begitu. Misalnya dia masyhurnya Al-Baghdadi misalnya. Ya, atau afwan, sebaliknya. Dia nisbatnya Al-Kufi, dia masyhur dengannya, Kufi. Kemudian dia mengatakan Al-Baghdadi. Apakah bohong? Enggak bohong, karena Kufa berada di apa afwan, misalnya Al-Iraqi ya, bukan Baghdad, Al-Iraqi. Ya, enggak bohong. Kenapa? Karena Kufa berada di Irak. Jelas ya? Jadi tidak ada yang bohong dalam penamaan, dalam kunyah ini. Kunyah misalnya kunyahnya masyhur Abu Amr. Kenapa? Karena anak tertuanya Abu namanya Amr. Lantas dia memberikan kunyah kepada gurunya, ini Abu Zaid. Kenapa? Karena anak keduanya namanya Zaid. Enggak bohong juga, Abu Zaid bapaknya Zaid. Cuma dia enggak maruf dengannya. Ini namanya tadlis asy-syuyukh. Berusaha untuk menyamarkan nama gurunya dan seterusnya agar gurunya tidak dikenal. Jelas ya? Nah, dan ini termasuk perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan tentunya oleh seorang periwayat hadis. Ya, walaupun tidak berpengaruh pada ittishal sanadnya. Jelas ya? Hanya saja atau apa ini jelas merupakan perbuatan yang tercela, ya, hal yang tidak bagus kalau memang tujuannya juga tidak bagus. Nah, rawi yang masyhur melakukan ini adalah Atiyah Al-Aufi yang meriwayatkan dari Abu Sa'id. Atiyah Al-Aufi ini seorang tabi'i rahimahullah, seorang tabi'i, dia meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Memang ada beberapa riwayat yang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Namun ketika Abu Sa'id Al-Khudri wafat, dia mendatangi Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi. Dia mendatangi Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi, kemudian dia mengatakan, ukannika Abu Sa'id. Saya mau memberikan kunyah kepada kamu dengan Abu Sa'id. Ya, kata Al-Kalbi, ya silakan. Ya, saya terima, saya Abu Sa'id. Ya, maka sejak saat itu, Atiyah Al-Aufi ketika meriwayatkan dari Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi, yang mana ini orang seorang yang matruk, bahkan dikatakan, dituduh berpendusta oleh sebagian ulama, maka setiap kali Atiyah Al-Aufi meriwayatkan dari Al-Kalbi ini, dia mengatakan, haddatsani Abu Sa'id. Orang berpikir ini Abu Sa'id Al-Khudri, padahal Abu Sa'id Al-Kalbi. Jelas ya, dan ini tadlis asy-syuyukh, dan ini tentunya perbuatan yang tidak bagus. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, saya kira cukup dulu, Afan. Nanti akan disebutkan asar ya, asar dari tadlis ini, tanggungnya, lah bahas. Nah, masih ada pembahasan berkenaan dengan dawabit at-tadlis. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab, naktif biadal qadar, oleh ilmu inda Allah, nas'alullah Ta'ala yu'allimana mima yanfa'una, wa yanfa'ana bima allamana, innahu waliyudhalika wal qadiru alaih, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfirika wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.